diberi kesehatan dan sempurna oleh Allah Subhanahu wa taala, istiqamah bersama umat ini tercinta kita ini, dan karenanya mohon ikhlas kita baca surah Fatihah. Kebaikan keberkahan terjual untuk semua kita yang hadir di majlis tercinta majlis Al-Fitrah Sentul Bogor ini. Ala hadiniyah wa ala kunyatin salihah ila hamdan Nabi Mustafa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Tanpa berpanjang lebar, kita akan mengakses ilmu Allah dari lisan yang mulia, berulang mulia kami, Kiai Dr. Abdul Somad LC/MA. Pada beliau, ilaihi tawakkalul syukur. Asli Abdul Somad Mesir juga, cuma kawin beliau masyaallah tabarakallah. Tadi saya minta doa dengan Syekh Nizam. Syekh Nizam, doakan. Allahu akbar. Doakan saya karena lisan beliau bersih, lisan Abdul Somad banyak silap, banyak salah. Penceramah ini dulu ibu saya almarhumah. Aku tidak ingin kau jadi penceramah. Aku ingin kau jadi penghafal Quran, jadi imam. Itu dulu niat beliau di awal. Sampai sekarang saya renungkan. Andailah dulu saya hafal Quran dan jadi imam, tentu haters saya enggak sebanyak sekarang. Tapi saya tidak bisa. Saya tidak bisa. Anak-anak saya, jamaah anak-anak juga, saya harap semua kalian menjadi penghafal Quran. Ada pun ceramah ini berat, banyak pembencinya, banyak musuhnya, banyak buzzer yang menyerang. Karena ini berat, biar aku aja. Kalian belajar dengan Syekh Usman, Makhluk Yoko, Idrak, Ifah, Rumah, Falfalah, Tahsin, Tajwid, Naam. Setelah itu kemudian qiraat sampai benar-benar menjadi orang-orang. Fa'idukum, orang yang paling baik di antara kamu bukan yang paling kaya karena harta tinggal, bukan yang paling tinggi jabatannya karena hisabnya lama, tapi yang paling mulia man ta'allama al-Qur'an wa 'allama, orang yang belajar dan mengajarkan Al-Qur'an. Di samping Syekh Nizam, sahabat saya sama-sama naik pesawat ke Al-Azhar Kairo tanggal 5 September tahun 1998, 24 tahun yang lalu, hampir seperempat abad persahabatan kami. Cuma bedanya beliau berhak pakai Torbus Azhar. Torbus Azhar itu topi merah yang dibalut dengan kain putih. Syarat boleh pakai itu, di dalamnya mesti 30 juz. Kalau cuma jus 30 pakai topi merah. LC Al-Azhar, MA Al-Azhar, Dr. Al-Azhar, Luqman Al-Hakim. Kalau Abu Somad cuma LC Al-Azhar, habis itu lagi LC lagi cemas. Beliau istiqomah dan alhamdulillah. Al-Zikram mendapat keutamaan. Datanglah ke Al-Zikram, temui beliau. Sanad-sanad hadis, beliau jurusan hadis. Sanad-sanad kitab, dan beliau produktif juga di kitab-kitabnya berbahasa Arab. Beda sama Ustaz Abdul Somad, bukunya bahasa Indonesia. Karena saya malu sendiri, sekolah di Arab, S1 Arab, S2 Arab, S3 Arab, buku bahasa Indonesia. Untungnya jamaah yang sopan. Andai jamaah yang enggak sopan, Ustaz, lu cuma lama di Arab, oh, tahu di Arab. Beliau bukunya bahasa Arab. Lalu kemudian di tengah mereka berdua, guru kita semua, UAS, Ustaz Abu Syukur. Ini yang asli. Anak-anak Syukur. Ustaz Abu Syukur. Baru kali ini dalam sejarah UAS tiga orang bisa kumpul bersama. Ustaz Abdul Somad, Ustaz Abdul Syukur, Ustaz Ahmad Syafi'i Antun. Bisa kita bersama di Azikrah, bersama pula di surga dan dunia. Ustaz Somad biasanya kalau siang gak pernah bawa tasbih. Sekali ini tasbihnya besar sekali. Ini beliau kasih saya. Tadi sempat ditanya sama Ustaz Syafi'an Tuhi, ini tasbihnya besar sekali, ini untuk mukul setan. Luar biasa. Kalau ada tuyul-tuyul bisa diusir zikir. Tapi sebenarnya bukan bacaannya, bukan tasbihnya, bukan zikirnya, tapi kalau bahasa kampung kami, man behind the gun. Bukan pistolnya, tapi orang yang memegangnya. Karena dulu ada juga, nanti kita bahas. Kemudian ada dulu bersama kita Abi Halim yang selalu mencurahkan perhatiannya, ilmunya. Baik ketika almarhum masih ada bersama kita, walaupun almarhum masih tetap bersama dengan kita, dan beliau menonton, menyaksikan kita. Beliau kan sudah meninggal dunia. Fasayyara Allahu 'amalakum dikasih kursi. Yeah. itu memang ini namanya Ustaz Abdul Somad, tapi saya nggak tahu passwordnya, saya tidak pernah main ini, cuma kontrol sekali-sekali. Lo, Ustaz kalau saya kontrol berarti punya ini? Nah, punya, fake ini. Untuk melihat-lihat ya, siapa yang ini dia? Hati kita mesti selalu dalam zikir, maka sesungguhnya doa. Wajib terbawa ke mimpi, teriak di telinga. jangan tersinggung. Ini ceramah ini bisa memang saya takutnya nanti disomasi oleh ikatan orang yang gak senang dengar sama juga itu. Tolong nanti sebelum diupload di edit. Dan Tapi jangan lupa lagu kebangsaan Indonesia Raya menyiratkan bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Jiwanya dulu ke badan. Jiwa pejuang-pejuang kemerdekaan kita 17 Agustus 1945 jatuh pada bulan suci Ramadan. Mereka kibarkan bendera Negara Kesatuan Republik Indonesia Merdeka pada saat fisik sedang lapar bulan suci Ramadan, tapi imannya kuat. Hari ini banyak orang yang badannya sehat tapi hatinya sakit. Maka hati yang sakit ini dibawa berzikir. Khusus Jabodetabek, Jakarta, Depok, Bogor, Tangerang, Bekasi yang masih sekitar Azira, tidak ada alasan untuk tidak datang kemari. Setiap hari Ahad pertama awal bulan. Beberapa bulan yang lalu Habib Novel, bulan Januari Ustaz Somad, bulan Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Sepanjang tahun sudah disusun. Kau Ustaz tidak baca kan? Saya tanya. Tanya nanti Ustaz aku syukur. Tanya sahabat-sahabat di Asyikor. Datang bukan karena Ustaznya, datang bukan karena siapa, tapi ini sebagai penyemangat kita. Nanti Bu Yaya ya, adik, guru-guru kita para habaib datang. Untuk apa? Menyatukan. Mereka ini adalah magnet-magnet. Sama seperti magnet kalau kita campakkan ke pasir, nanti kita tarik kembali, akan menemukan ada biji-biji besi yang tersangkut di magnet itu. Yang ngerti berarti jadul. Mainan anak-anak zaman dulu, anak sekarang gak ngerti karena main handphone dulu. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, menghidupkan hati ini dengan zikir. Setan misteril waswasil fatnas, dia bersembunyi. Setan bersembunyi. Kapan dia muncul? Ketika hati lalai. Begitu hati berzikir, dia hilang. Begitu kita lupa, dia datang lagi. Maka yang pernah putus berzikir. Tapi jangan gara-gara ini besok masuk kantor datang orang mau urusan, Pak gimana surat tanah saya? Subhanallah, walhamdulillah, dia tetap urus urusan orang banyak. Yang dosen tetap ngajar, yang pegawai kantor tetap melayani orang banyak, tapi hatinya tidak putus berzikir. Ustaz Somad zikirnya apa? Afdhalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Itu zikirnya. Tadi habis sholat subuh, subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33, afdhalu dzikri fa'lam annahu la ila Allah sampai cukup. Siap. Dari bagus solawat Pak Ustaz. Baik solawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tapi guru saya ngajarkan bunyinya beda Pak Ustaz. Gimana bunyinya? Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin an-nabiyil ummi wa ala ali wa sahbihi wa barik wa sakin. Bodoh. Sama. Tapi guru saya ngajarkan lain Pak Ustaz. Gimana bunyinya? Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق الهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. سامع. Semuanya adalah solawat-solawat baik untuk diamalkan. Man salla alaiya salatan, siapa yang berselawat kepadaku satu kali, sallallahu alaihi biha asyara, Allah balas 10 kebaikan. Wa hutban anhu asyara sayyiat, ditutupi 10 kesalahan. Wa rufi'at lahu asyara darajat, dinaikkan 10 derajat tingkatan kemuliaan. Yang penting istiqomah berzikir. Tetapi anak-anak muda, ibu-ibu, dia mau zikirnya pakai irama, ada lagunya. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Mau pakai irama bagus, yang tidak pakai irama lurus-lurus aja bagus, selama jangan saling menyalahkan. Apa itu selawat pakai nyanyi-nyanyi? Ini kan bukan musik, gak boleh selawat pakai nyanyi-nyanyi. Yang nyanyi-nyanyi tersinggung. Apa itu selawat lurus-lurus aja? Emang gak pandai nyanyi? Kalau selama orang, sesama orang yang selawat kelahi, yang ketawa, yang sakau pakai narkoba, untung aku gak selawat. Kalau sesama orang yang berselawat malah mencaci maki, saling menyalahkan, yang ketawa nanti orang yang pakai sabu-sabu. Yuk nyabu guys, walaupun sabu kita beda, tapi kita tetap mabuk bersama. Na'udzubillah, kita selamatkan umat ini dengan zikir. Tapi bukan berarti zikirnya cuma sebulan sekali. Zikirnya tetap tiap hari, tiap waktu, tiap saat. Karena di majelis-majelis kita, di rumah kita masing-masing, bapak ibu punya majelis zikir, bapak, ibu, suami, istri, anak, cucu, pembantu, duduk di rumah, menantu, berzikir bersama. Kalau tidak nanti rumahnya diisi setan, setan akan senantiasa. Jadi Pak Ustadz gimana sebetulnya setan ini? Setan sampai sekarang belum pensiun dini. La'atiyannakum min baini aydihim, aku akan datang dari depan, wa min khalfihim, dari belakang, wa an aymanihim, dari kanan, wa an syama'ilihim, dari kiri, setan akan terus datang, depan, belakang, kanan, kiri, atas, bawah, dalam, luar, telinga, mata, jantung, hati, denyut nadi. As-syaitanu yajri majrad dam, setan mengalir dalam aliran darah. Sampai kapan kami berzikir? Kami sudah capek. Adamat arwahuhum fi ajsadihim, selama roh bersemayam dalam jasad, selama jantung masih berdetak, selama nafas masih berhembus, selama darah masih mengalir, maka setan tetap berbisik. Kapan kami berhenti berzikir? Nanti ketika roh sudah keluar dari jasad, berhentilah berzikir. Kapan itu? Mati. Kalau sudah mati, kami tidak ngajak lagi zikir. Kami antar ke liang lahat. Selama masih ada, selama ruh masih bersemayam, la ughwiyannahum, aku akan goda mereka. La aq'udanna lahum siratakal mustaqim, aku akan bengkokkan jalanmu yang lurus. Melalui musik, melalui film, melalui tontonan, melalui pendengaran, melalui permainan, rusak hancur semuanya. Maka kita perbaiki ini semua dengan zikir, zikir, zikir. Silakan dengarkan lagu kalau lagu mengingatkan kita pada Allah. Silakan tonton film kalau tontonan itu bisa dijadikan sebagai tuntunan. Ayat-ayat cinta sudah, ketika cinta bertasbih sudah, di bawah mihrab cinta sudah. Tinggal yang belum lagi ketika cinta bertalbiyah, ketika cinta bertahlil. Buatlah sahabat-sahabat yang berkecimpung di production house, sahabat-sahabat yang produser, yang artis, buatlah film-film yang mengingatkan umat ini. Karena ada yang tidak bisa disentuh dengan ceramah, khutbah berapi-api. Jamaah yang dimuliakan Allah, takutlah kepada Allah, ittaqullah. Makmumnya tidur semua. Itu yang hadir ke masjid. Bagaimana dengan yang di luar masjid? berdakwah melalui novel, begitu indahnya. Sahabat kami, senior kami, guru kita, Ustadz Habibur Rahman Al-Syirazi, menuliskan untaian kata-kata, berdakwah dengan film, begitu indahnya. Sinetron-sinetron yang mengingatkan tenggelamnya kapal Van der Wijk. Wih, Hamka sudah lama meninggal dunia, tapi begitu ditonton film itu sampai sekarang, Ustadz Somad, bolak-balik saya tonton tenggelamnya kapal Van der Wijk, saya tetap nangis Pak Ustadz, meleleh air mata saya. Kenapa? Paket habis. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini dakwah. Orang yang paling rugi adalah pernah hidup di atas dunia, bumi yang dia injak milik Allah, bernapas dengan paru-paru pinjaman Allah, pakai udara milik Allah, tapi tidak pernah mengajak orang ke jalan Allah. Almarhum guru kita Kyai Haji Ustaz Muhammad Arifin Ilham, dia pakai semuanya untuk mengingatkan orang ke jalan Allah. Bahkan sudah meninggal dunia pun kita masih bisa berkumpul mengenang beliau. Ada orang sudah meninggal dunia, disebut namanya orang ingat Allah. Sudah meninggal dunia bisa menyatukan orang yang hidup. Tapi ada jenis manusia masih hidup pun memporak-porandakan orang hidup. Nauzubillah, jangan sampai kita menjadi sampah sejarah. Jangan sampai kita menjadi takut orang menyebut nama kita. Semua nama-nama disebut dalam Al-Quran. Ada Musa, ada Isa, ada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi jangan lupa, iblis, setan, Fir'aun, Qarun pun ada juga dalam Al-Quran. Jangan mentang-mentang udah ngaji, kubuka Quran. Mana nanti yang terbuka, itu yang terlihat, itulah yang akan kukasih nama anakku. Begitu dibuka, Hasidin, nah inilah namanya. Hasidin orang hasad. Belajar bahasa Arab. Di Az-Zikra tidak hanya zikir. Apa itu Az-Zikra? Cuma zikir-zikir aja. Nah, di Az-Zikra belajar bahasa Arab. Anak-anak kita masukkan sekolah, menghafal Al-Quran. Bahasa Arab tidak sama dengan bahasa Indonesia. Apa itu bahasa Arab? Mudah. Oh, bahasa Arab. Coba cari bahasa Indonesia yang awalnya huruf Z. Zakat, itu bahasa Arab. Zikir, itu bahasa Arab. Bahasa Indonesia tidak ada huruf Z. Bahasa Indonesia tidak ada huruf Ain. Bahasa Indonesia tidak ada huruf Qaf. Bahasa Indonesia tidak ada huruf Bad. Kalau begitu bahasa Inggris, Pak Ustaz, bahasa Inggris ada huruf Shin. Shopping. Bahasa Inggris ada huruf Tha, Health, WHO, World Health Organization. Ada. Kalau salah sebut, orang gak paham. Tapi bahasa Inggris tidak ada huruf Ain, I love you. Tidak ada. Maka belajar makharijul huruf dengan para masyayikh. Datang kemari. Saya gak yakin mau belajar bahasa Arab dengan Ustaz Somad. Dia kan bukan orang Arab. Saya enggak bisa, enggak percaya belajar Quran dengan Ustaz Somad. Dia kan tidak hafal Quran. Tidak ada alasan masyarakat di Indonesia, di Jabodetabek, di Bogor untuk tidak belajar Al-Quran. Datang kemari. Tapi puncak kemeriahannya adalah pada hari Ahad pagi, libur. Ngapain? Di Ahad pagi itulah saya membalaskan sakit hati saya, Pak Ustaz. Sakit hati apa? Selama ini berangkat kerja ke kantor jam 5 sudah berangkat. Ahad pagi saya mau tidur sampai jam 12. Subuh gimana? Kan tanggal merah. Tidak ada tanggal merah. Semuanya bernilai ibadah. Dengan kebersamaan kita bangkit semangat. Kadang saya sendiri pun kena penyakit 5L. Lemah, letih, lesu, loyo, lunglai. Tapi begitu berjumpa dengan jamaah, tatapan mata mereka yang tajam, ada aura semangat. Al-arwah junudum mujannadah. Ruh Abdul Somad ketika bertemu dengan ruh para masyayikh, bertemu dengan ruh para jamaah yang tulus, yang ikhlas, bangkit, sehat. Kadang panitia yang ragu, Ustaz sehat? Alhamdulillah, kami bawakan vitamin C. Sudah minum. Ustaz udah sarapan? Sudah. Ustaz bisa ceramah? Kau pikir aku mau mati? Begitu ketemu dengan jamaah, sehat walafiat. Makanya sekarang banyak orang tidak ketemu dengan manusia. Dari mulai hari Sabtu sore sampai hari Ahad pagi, petang, siang, tidak ketemu dengan manusia. Mumpung libur, ketemu dengan apa? Cuman tiga. Laptop, TV, handphone. Silaturahim kita rusak gara-gara media sosial. Ustadz jangan ngomong gitu, kami kenal dengan Ustadz kan gara-gara medsos. Itu namanya medsos syariah. Sudah disyariahkan oleh Ustadz Syafi'i Antonio. Semua yang konvensional kalau mau disyariahkan, hubungi beliau. Oh gitu ya Ustadz? Iya. Kalau pacaran syariah? Oh enggak ada. Semuanya konvensional. Yang syariah itu cuma satu, kupinang kau dengan bismillah. So sweet. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kita perbaiki. Tidak apa-apa kau punya FB kalau postingannya mengajak orang berzikir mengingat Allah. Sudahkah Anda berzikir pagi ini? Tanggal 2 Januari. Tanggal 3 Januari. Alladzi yadhkurullah walladzi la yadhkurullah. Orang berzikir dengan tidak berzikir seperti orang hidup dan mati. 4 Januari. Alladzina yadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Berzikir ketika tegak berdiri saat kerja. Wa 'ala junubihim, saat berbaring, saat tidak lagi bekerja aktif tetap berzikir. Bagus. Tapi kalau sebelum zikir kau hidupkan kamera streaming, nangis pula itu. Ya Allah. Bukan ngelihat tempat sujud, ngelihat kamera. Setelah selesai baru tahu, rupanya salah pencet, belum streaming. Paksa diulang sekali lagi. Ini kau beramal lillahi ta'ala atau karena streaming ta'ala? Ustadz Somad ngomong aja begitu. Dia sendiri hari ini streaming. Ini untuk dakwah. Maka doakan Abdul Somad supaya hatinya ikhlas. Doakan Abdul Somad supaya mati husnul khatimah. Tapi Ustaz kan sering ceramah, pahala ceramah Ustaz kan banyak, sudah dihabiskan oleh follower, viewer, dan subscriber. Yang tersisa apa? Ada doa tulus dari jamaah di tengah malam, dia berdoa, ya Allah, matikan Ustaz Somad dalam keadaan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimatu haqqin, kalimat yang hak. Alaiha nahya, dengan itu kita hidup. Wa alaiha namutu, dengan itu kita mati. Wa biha nub'atsu, dengan itu juga nanti kita akan dibangkitkan di padang mahsyar. Hidupnya la ilaha illallah, rezekinya memperjuangkan la ilaha illallah, tenaganya untuk la ilaha illallah, matinya ucapan terakhirnya la ilaha illallah. Kalau orang hidupnya la ilaha illallah, yusabbitullahu alladhina amanu bilqawlis sabit. Allah yang maut untuk mengucapkan la ilaha. Orang yang mau mati di antara kamu di telinga sebelah kanan, jangan nanti ketika jamaah pergi ke rumah sakit melihat Abdul Somad di ruang ICU, kira-kira Ustaz Somad kita zikirkan, kita talkinkan, enggak usah, dia udah tahu bacaannya. Godaannya saat itu luar biasa. Setan iblis datang membawa, dia bawakan. Mau, kata dia. Kalau mau, tidak ada yang gratis, kata setan. Ucapkan, aku ikut engkau. Lihatlah seriusnya setan. Sampai kita mau mati pun dia tetap goda, karena dia ingin bawa pengikut sebanyak-banyaknya. Sistem kerja dia multi level marketing. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau setan seserius itu, kita juga serius. Saudara kita, sahabat kita, tetangga kita, kawan kita, sampai mau sakaratul maut, detik terakhir tetap kita bisikkan ke telinganya la ilaha illallah. Tapi bayangkan kalau kau sakaratul mautnya di tengah jalan, nyetir sendirian, siapa yang akan berbisik? Security pun di luar kamar, siapa yang akan menolong engkau? Tapi kalau zikirmu kuat, sebelum tidur kau berzikir, di saat bekerja kau tetap berzikir, di saat hari Jumat, hari Sabtu, hari pekan pertama, Ahad pagi kau datang ke azikra, maka insya Allah itu menguatkan engkau. Kau kuat bukan karena zikirmu saja, tapi kau kuat karena saudara-saudaramu yang tulus ikhlas ini ikut mendoakanmu. Semua yang hadir ini insya Allah matinya dalam la ilaha illallah. Kami yang enggak hadir Pak Ustaz, yang nonton streaming, yang streaming mengikuti program ini juga matinya dalam la ilaha illallah. Kami yang tidak streaming Pak Ustaz, yang cuma nonton itu pun tidak live beberapa hari setelah ini, tetap juga mati dalam la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ustaz, gimana kalau zikirnya rajin tapi enggak sholat? Kata Imam Ibnu Qayyim, orang yang berzikir la ilaha illallah tapi enggak sholat, dia sudah punya kunci tapi giginya enggak ada. Miftahul jannah, kunci surga, la ilaha illallah, tapi gigi-gigi geriginya enggak ada, tidak akan mungkin pintu terbuka. Logika berpikir sederhana tapi tepat mengena sasaran, maka mesti gerigi-geriginya kita laksanakan. Sholat berjamaah di masjid. Saya enggak bisa ke masjid Pak Ustaz, kenapa? Covid. Dulu sebelum Covid enggak ke masjid juga. Kata Covid, kenapa aku dikambing hitamkan juga? Kata Covid, cukuplah kambing aja yang kau kambingkan, jangan Covid pun kau kambingkan juga. Mencari-cari alasan, padahal sebenarnya tidak ada alasan sama sekali. Hari ini Masya Allah Tabarakallah berkumpul kita bersama. Ini kenapa tidak ada Covid ini sekarang? Karena tahun baru gak ada Covid. Nanti udah dekat-dekat Idul Fitri dia. Allahu Akbar. Tolong jangan dipotit. Pintunya dua, sebelah kanan satu. Tutup. Saya intip khotib kurban Jumat. Lihat khotib. Saya tengok orang-orang lain itu tidur semua. Dia tetap terjaga. Ternyata setan tidak masuk ke situ untuk menggoda saya. Karena tempat itu sempit. Di atas kubah. Di dekat kubah itu ada kayu-kayu. Saya naik ke atas. Ngintip orang sholat dari atas. Berarti Ustaz enggak sholat sekali-sekali. Tapi main-mainnya di masjid. Kalau anak-anak kita ajak main-main di masjid, nanmol. Sayang anak, belikan handphone. Sayang anak, belikan motor. Lama-lama anak kita berpikir, kalau sayang mesti ke mall. Kalau enggak ke mall berarti enggak. Kita yang merusak logika anak kita berpikir. Ma min mauludin illa yuladu 'alal fitrah. Semua anak yang lahir itu fitrah, suci, bersih, fitratul Islam. Siapa yang merusaknya? Fa'abawahu, kedua orang tuanya. Yuhawidanihi, merubahnya jaya Yahudi. Yunassiranihi, merubahnya. Kur, usapkan kepalanya minta doa. Ambilkan kurma minta kunyah. Anak-anak kita menjadi penghafal Quran. Ini sekarang orang didekatkan dengan pelaku maksiat. Yang penting kaya raya. Dari mulai nikahnya dengan saksi. Nikah tidak sah nikah. Illa biwaliin, kecuali dengan wali. Wa syahidai adilin, dua orang saksi yang adil. Dulu yang dicari sebagai saksi ulama, penghafal Quran, qori. Sekarang yang penting terkenal, yang penting kaya, yang penting punya jabatan, yang penting punya harta. Allah selamat dunia, selamat akhirat. Saya mulai jam 8, sekarang pas jam 9. 60 menit kita bersama, sesuai dengan kode etik 600 ml. Ternyata kalau tausiah di dekat para alim ulama, tausiah dengan orang yang hatinya berzikir, tausiah dengan orang yang hatinya tenang. Ini pengalaman saya ceramah tausiah. Kalau tausiah dekat dengan orang yang hatinya tenang, dan waktu tausiah itu dia peduli ngelihat kita, itu nyampaikan itu tak terasa lama. Tapi kalau tausiah dengan orang yang terlalu khusyuk sampai menunduk, itulah namanya luar biasa. Apapun yang kita katakan, terserah Allah. Berapa kali saya tausiah, tidak dilihat orang, orangnya tidak ada, jasadnya ada, tapi ruhnya gentayangan. Nah, saya dengan kamera aja. Tapi karena sudah terbiasa ngomong dengan kamera, ya udah saya ngomong aja dengan kamera. Saudaraku dimanapun berada. Marilah, saya bilang saudaraku dimanapun berada. Maksudnya yang ada di situ entah kemana-mana. Tapi di Azikro pengalaman beberapa kali, memang tausiah di sini lain auranya, lain aromanya, karena kekuatan magnet orang-orang berzikir berkumpul, dicas lagi. Nanti mulai kurang, awal bulan dicas lagi, mulai kurang. Perjalanan kita ini panjang, mesti isi bensin, mesti berhenti sejenak, mesti ke rest area. Inilah dia rest area yang paling mengguncang semangat, yang menguatkan keyakinan. Karena ke depan perjalanan kita masih panjang, insya Allah hidup kita masih lama. Andai pun kita mati, mati kita membuat berhenti dari perbuatan dosa. Allahumma ja'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair. Kalau kau takdirkan hidup kami masih panjang, jadikan hidup itu sebagai tambahan amal soleh. Waj'alil mauta rahatan lana min kulli syar. Kalau kau takdirkan kami mesti mati malam ini, biarlah kematian ini membuat kami berhenti dari segala dosa-dosa. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Sallu ala nabi. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Sallu ala Rasulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Banyak kata-kata tidak berkenan di hati, menyinggung perasaan Al-Faqir Abdul Somad, mohon dimaafkan. Mudah-mudahan pertemuan kita ini pertemuan yang mendatangkan barakah, pertemuan yang mempanjangkan umur, pertemuan yang membuat kita senantiasa dalam la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan dan kekhilafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beliau, kalau ada jamaah yang mau zikir sehari 3000 boleh ambil ini. Biar ampunan.